الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، disebutkan hadisnya secara lengkap tentang hadis syafa'ah. Tentunya alladhi yughumuna, yang berkait dengan pembahasan kita adalah kalimat yang menyatakan yakhruj minan nari man kana fi qalbihi, akan keluar dari api neraka seorang yang di hatinya ada iman sekian, yang menunjukkan berbeda-beda. Ada yang sedirham, ada yang setengah dirham, ada yang seperti biji darah, ada yang seperti biji sa'irah, ada yang ajna, ada yang lebih kurang lagi, lebih kurang lagi. Baik, apa yang mengurangi, apa menyebabnya berkurang sampai sekecil itu imannya? Ma'asi, kemaksiatan. Sehingga dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman berkurang, mereka Ahlus Sunnah tidak menjadi orang yang gampang mengkafir-kafirkan pemuslim. Paling tidak mereka akan menyatakan bahwa mereka berkurang imannya dengan dosa-dosanya. Mereka berkurang imannya dengan kemaksiatannya. Mereka berkurang imannya dengan berbagai macam penyelisihan-penyelisihan terhadap sunnah. Ila akhirnya. Tetapi mereka, kaum khawarij, yang menganggap bahwa iman tidak bisa berkurang, tapi langsung hilang, maka mereka akhirnya menjadi orang yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menjadi jama'atut takfir, golongan yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Akhirnya mereka mengacau, membuat berbagai macam kekacauan dan pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Sebaliknya, Murji'ah yang menganggap iman cukup pengenalan hati saja, atau pengenalan hati dan ucapan lisan, maka juga akan membuat pengaruh yang sangat jelek di masyarakat, yaitu membiarkan berbagai macam kemaksiatan sebesar apapun, bahkan kekufuran, imannya tetap sempurna. Tidak mengapa, itu tidak mempengaruhi iman. Ini juga mengerikan. Assalamualaikum. Kalau ada pertanyaan silakan. Ditulis di kertas, diberikan ke depan barakallahu. Ana bekerja di Purwakarta. Rekan satu tempat kerja mengajak untuk bergabung dengan Khilafah Muslimin. Di dalamnya ada bai'at. Tapi dia tidak mengajak untuk demonstrasi dan yang semisal itu. Sebagai catatan, sang dai diketahui pernah ada hubungannya dengan Pondok Al-Zaitun dan bahasa yang digunakan sangat bagus, berhiaskan ayat dan hadis. Mohon nasihatnya. Iya, Al-Zaitun ma'ruf, salah satu sempalan dari sempalan-sempalan MUI, Komando Wilayah 9. Bahwasanya mereka ini menganggap adanya khilafah dan mereka mengajak untuk berbaiat pada khalifahnya. Dan tentunya ini menyelisihi syariat agama, karena dalam syariat Islam yang namanya imam adalah penguasa yang memiliki kekuasaan. Kalau dia membuat satu kekuasaan atau satu khilafah di dalam negara, maka pertama ada unsur kedustaan. Dia bukan khalifah tapi dibaiat sebagai khalifah. Kedustaannya karena mereka menganggap sebagai penguasa padahal tidak memiliki kekuasaan apapun. Bahkan kadang-kadang penguasanya dipenjara. Berarti dikuasai. Penguasanya dikuasai. Yang kedua, menyelisihi sunnah syar'iyah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW untuk sabar dengan penguasanya. Tidak memisahkan diri dari mereka, tidak mencabut bayatnya, tidak mencabut ketaatan, dan tidak membuat sendiri. Ini menyempal sendiri, tidak boleh. Tetap kata Nabi, isbir, sabarlah. Wa injaru, walaupun mereka zalim, walaupun mereka jahat, walaupun mereka begini dan begitu, ma aqamu fikum shalah, selama mereka masih menegakkan salat. Adapun mereka yang saya katakan tadi, kelompok sempalan atau pecahan dari NII tadi, KW9 ini, kalau gak salah julukannya Abu Toto, Ini adalah sempalan Khawarij. Pemikiran mereka persis seperti pemikiran Khawarij. Barakallahu fikum. Hati-hati. Walaupun awalnya tidak mengajak bayat, nanti suatu saat akan ajak bayat. Dan sudah terlihat bahwa mereka membagi-bagi wilayah-wilayah. Wilayah 1 di sana, wilayah 1, 2 di sini, wilayah 3 di sini. Sampai wilayah 9. Allah salam alaikum. Allah yahdina wa iya. Apabila kita melakukan rutinitas safar 20 km PP, apakah boleh sholatnya dijamak setiap hari? Bolehkah umat melakukan safar dengan temannya sesama umat tanpa mahram? Yang pertama, barakallahu fikum, saya masih condong kepada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang bersama beliau, bahwa yang namanya safar tidak dibatasi dengan angka kilometer, tetapi dibatasi dengan uruf. Uruf itu artinya keumuman masyarakat menganggap itu sudah safar atau belum. Kalau masyarakat menganggap itu bukan safar, masih satu kota, masih walaupun jauh, walaupun 20 km, maka bukan safar. Tetapi kalau sudah uruf menganggap bahwa itu safar, maka itu adalah safar. Sehingga barakallahu fikum, itu dari sisi pertama, sisi jaraknya. Bahwa yang lebih rajih, wallahu ta'ala alam, masih banyak pendapat lain, termasuk pendapat Syekh bin Baz dengan farsak, dengan jarak. Yang kedua dari sisi, kalau engkau dalam keadaan rohah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Bukhari dengan istilah musafir nazil, musafir yang sedang singgah, dia bisa sholat pada waktunya, maka tidak perlu dijamak. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menyatakan bahwa sebaiknya sholat bersama kaum muslimin. Sholat bersama kaum muslimin artinya ke masjid bersama kaum muslimin, bersama dengan mereka. Adapun sunnah rukhsah, diberi keringanan-keringanan, itu ala jaddi sayr. Ala jaddi sayr itu betul-betul di atas perjalanan, singgah sebentar untuk sholat, maka boleh dijamak, boleh dikosor. Yang itu juga boleh, tapi ini yang lebih afdal untuk dijamak dan dikosor. Adapun di sana tadi ketika nazir, yang lebih afdal untuk sholat pada waktunya bersama kaum muslimin. Wa dalil, sedangkan dalilnya adalah ketika Rasulullah safar haji dan bermukim di Mina beberapa hari. Apakah beliau menjamak? Tidak. Beliau sholat duhur di waktu duhur, sholat asar di waktu asar, sholat maghrib di waktu maghrib, sholat isya di waktu isya, sholat subuh di waktu subuh. Tetapi beliau mengqasar, dan beliau sebagai imam, dan beliau musafir, beliau mengqasar sholat asar 2 rakaat, sholat duhur 2 rakaat, tapi pada waktu-waktu ini. Barakallahu fikum. Sehingga musafir nazil yang dianjurkan qasar kalau dia sholat sendiri atau bersama musafirin, tapi tidak perlu jam. Nah, Rasulullah SAW tidak menjamak. Pertanyaan kedua, bolehkah ummahat melakukan safar tanpa mahram? Kalau itu safar, maka harus dengan mahram. Yang namanya mahram adalah saudaranya yang laki-laki yang masih mahram dengan dia. Maka kalau perempuan, bukan mahram namanya. Perempuan ditemani perempuan, perempuannya butuh mahram lagi. Ditemani perempuan yang ketiga butuh mahram lagi. Terus begitu. Tidak bisa. Demikian pula pendapat para ulama, mahram ikut juga enggak boleh. Mahram ikut itu artinya beberapa akhwat punya mahram, kemudian akhwat-akhwat lain ikut dengan akhwat ini karena dia sudah punya mahram. Itu pun tidak bisa karena dia tidak punya mahram. Yang laki-laki tadi bukan mahram dia. Bukan mahram wanita tadi. Kalau ada apa-apa dia tidak bisa mengangkatnya, enggak bisa menolongnya, enggak bisa membantunya. Karena bukan mahram, sulit. Barakallahu fikum, ini adalah perkara yang sungguh-sungguh jelas. Hanya saja mereka selalu mencari caranya karena ingin keringanan. Kata para ulama, bahkan haji pun dia tidak wajib kalau dia tidak punya mahram. Karena Allah katakan man istata'a ilaihi sabila, kalau dia mampu untuk kesana. mampu hartanya, mampu badannya, dan mampu pula mahramnya. Artinya ada mahramnya. Kalau tidak ada mahram yang mengantarkan, maka dia tidak bisa berangkat dan tidak terkena kewajiban. Sehingga jangan susah-susah sampai mahram minjem segala atau sewa. Kamu sekarang jadi mahramnya dia, bikin akte dinikahkan. Ya nikah ya pasti, yang serius. Jangan nikah muakkad kayak Syiah. Ini adalah salam al-afiyah. Kejadian yang demikian karena mereka memaksakan. Padahal orang yang tidak punya mahram, maka mereka tidak terkena kewajiban. Barakallahu fiik. Murjiah masa kini disebut kelompok apa? Kayaknya masa kini tidak ada yang mengatakan kami murjiah. Tapi ada saja orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang berpendapat seperti itu, anda apa-apa. Dosa, tidak apa-apa, yang penting kan tidak syirik. Iman itu tetap sempurna. Iman tidak pengaruh dengan, berarti dia murjiah. Karena murjiah itu bukan nama kelompok, tetapi nama pemahaman. Orang-orang yang berpemahaman dengan pemahaman seperti itu. Nah, Ustaz, berkembang di masyarakat bahwa akidah salaf adalah akidah Wahabi, akidah teroris, sedangkan akidah Ahlussunnah adalah akidah Asy'ariyah. Alhamdulillah, karena inilah saya membahas kitab ini. Karena inilah saya membahas di beberapa kajian-kajian kitab yang berbeda-beda, dari imam yang berbeda-beda, dari madhab fikih yang berbeda-beda. Supaya tahu bahwa ini bukan ajaran Wahabi. Ini ajarannya Imam Syafi'i, ajarannya Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, ajarannya Imam Abu Hatim Ar-Razi, ajaran Imam Abu Ja'far Al-Tahawi dan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, ajarannya Abu Uthman Al-Sawbuni Al-Syafi'i, ajarannya Imam Al-Barbahari, ajarannya Imam Al-Humaydi, teman seangkatannya Imam Syafi'i. Semuanya kita bahas. Agar kita tahu mereka bahwa kita tidak mengajarkan khusus hanya pemahaman Wahabi saja atau ucapan Wahabi saja. Ini kita tahu, kita kenal bahwa Imam Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ahli sunnah, mengajarkan tauhid, mengajarkan, tetapi tidak ada seorang pun yang mengajarkan untuk taklid. Kalau ada ketergelinciran beliau, kita enggak ambil. Sebagaimana kalau ada tergelinciran Imam Syafi'i, kita enggak ambil juga. Dan para ulama memiliki zallah karena mereka sebagai manusia tidak ada yang sempurna, tetapi secara global mereka adalah ahli sunnah yang kita ambil ilmunya. Dan prinsip-prinsip tadi bukan hanya prinsip-prinsip Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi prinsip semua para imam-imam ahli sunnah, Hijaziyan, Iraqiyan, Nusriyan, wa Yaman, dari seluruh penjuru dunia. Hijaz, Iraq, Mesir, Yaman, semua sepakat tentang akidah ini. Berarti kita mengajarkan apa? Bukan ajaran Wahabi, kita mengajarkan ajaran akidah para ulama seluruh. Barakallahu fiik. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Bolehkah mendonorkan salah satu organ tubuh kita kepada orang lain? Seperti mendonorkan ginjal. Wallahu ta'ala. Apakah bisa dikiaskan dengan donor darah? Yang pernah saya dengar adalah donor darah boleh. Itu pun untuk kaum muslimin yang kita kenal mereka. Artinya sebaiknya langsung saja kepada si fulan. Jadi kita tahu bahwa kita membantu seorang yang baik, membantu seorang yang saleh. Apakah benar 8 ulama kibar telah mentahdir Syekh Rabi? Ini hadi. Terkait dari buku Syekh Rabi yang berjudul Ar-Rudud Al-Rudud Al-Athariyah. Salah satu yang mentahdir adalah Syekh Al-Alama Abdul Aziz. Khani bin A'azakullah, ini kadibun wa iftira. Ini ada kedustaan yang diada-adakan. para ulama sampai detik ini masih memuji Syekh Rabi' Hafizahullah. Bahkan beberapa masyayikh menyatakan beliau a'lam minni. Harusnya menanyakan tentang aku kepada dia, bukan menanyakan tentang dia kepada aku. Sampai begitu para ulama. Ketahuilah barakallahu fikum bahwa saat ini beliau di antara masyayikh yang paling tua. Di antara masyayikh yang paling tua adalah Syekh Rabi'. Bahkan lebih tua dari Syekh Shalal Fauzan, lebih tua dari Syekh Rufaid, lebih tua dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, lebih tua Syekh Rabi'. Barakallahu fikum. Mereka mungkin tidak kenal sehingga mudah ditipu oleh para pendusta. Di antara salah satu dalil kaum Khawarij yang dipakai dalam mengkritik penguasa adalah apa yang diriwayatkan dari Ikrimah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Ibnu Abbas ketika mengkritik Ali Khalifah Ali bin Abi Thalib, ketika Ali bin Abi Thalib membakar kaum Zindiq, lalu beritanya sampai kepada Ibnu Abbas, maka berkata Ibnu Abbas, kalau aku niscaya tidak akan membakar mereka. Karena Nabi SAW bersabda, jangan kamu menyiksa dengan api. Yang berhak menyiksa dengan api adalah Allah. Dan niscaya aku akan membunuh mereka. Membunuh maksudnya dengan pedang. Barang siapa yang mengganti agama maka bunuhlah dia. Akhir hadis riwayat Bukhari. Yang ditanya kenapa benar Ibn Abbas mengkritik Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khamilin a'azakumullah. Perhatikan. Riwayatnya sahih. Dan lafadznya begitu. Yang tambah-tambahan tidak benar. Artinya beliau mengkritik itu dari pembawa. Hanya mengatakan kalau aku berpendapat begini. Kalau aku yang jadi pemimpin, aku akan begini. Tapi pertanyaannya, satu, apakah Ibnu Abbas berdiri di mimbar menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib salah, dia keliru, dia begini, apakah begitu? Tidak sama sekali. Yang kedua, apakah kemudian Ibn Abbas melawan penguasa menentang Ali bin Abi Thalib dengan senjata? Tidak juga. Apakah dia kemudian menggerakkan massa untuk mengganti Ali? Tidak juga. Maka dari mana Khawarij berdalil dengan ucapan Ibn Abbas? Adapun berbeda pendapat adalah perkara yang wajar dan sering saya sampaikan bahwa itu adalah ijtihadnya Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib untuk membakar mereka kaum Zindiq yang menyatakan bahwa Ali Tuhan kami. Sedangkan para sahabat sebagian tidak setuju dan menyatakan kalau aku lebih condong untuk dipenggal saja dengan pedang. Karena aku mendengar Nabi SAW bersabda demikian. Dan ini adalah perkara yang wajar. Apakah ahlu sunnah ketika sabar menghadapi penguasa mengatakan penguasa itu benar? Apakah para imam-imam ahlu sunnah ketika sabar kepada Yazid sebagai penguasanya atau kepada panglimanya Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi, ketika mereka sabar, apakah berarti mereka menyatakan bahwa penguasa benar? Tidak. Mereka tetap mengatakan penguasa zalim, penguasa salah. Keliru mereka. Tapi karena mereka penguasa dan kita tidak memiliki kemampuan kecuali untuk menyampaikan. Dan tidak boleh kita melawan dengan senjata karena mereka masih muslimin. Bedakan dua itu. Bukan berarti masyarakat ahlus sunnah, masyarakat muslimin harus sepakat dengan penguasa dan membenarkan seluruh perbuatan penguasa. Bukan itu perintahnya. Perintah Nabi adalah isbiru hatta talaqawni ala al-hawd. Sabarlah kalau mereka berbuat zalim, sabarlah kalau mereka berbuat jahat, sabarlah. Kita tahu itu jahat. Qul bukan mengatakan itu benar, tidak salah, tidak jahat, bukan begitu. Ya salah. Tidak melawannya dengan senjata. Kalau bisa menasehati, nasehati secara langsung. Beberapa orang bertanya kepada masyayikh, syekh, apakah perintah penguasa begini begitu dibenarkan? Bagaimana jawaban mereka? Sesuai dengan syariat, bahwa itu salah, keliru, itu zalim, tidak boleh. Tapi kalian tahu. Tetap dijawab dengan jujur kalau itu adalah salah. Tapi sabarlah kali. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana Ibn Abbas tidak diriwayatkan bahwa beliau menentang atau memberontak atau bahkan berdiri di mimbar memaki-maki Ali bin Abi Thalib, tidak. Apakah zikirnya ke ahlu sunnah? Qanib bin A'azakumullah. Muncul dari orang ini berbagai macam ucapan yang mengerikan. Kalau kalian dengar pasti kalian kaget. Kata Zakir Naik yang sesungguhnya asli seorang dokter, bukan ulama. Dokter umum. Kemudian entah dia baca apa, kemudian dia pandai berdebat. Melanjutkan perjalanan Ahmad Didat. Berdebat dengan Nasrani, berdebat dengan Yahudi. Kemudian mulai. Memang berdebat itu tidak bagus. Banyak membuat orang tergelincir. Di antaranya dia katakan, na'udzubillah, bahwa Allah, aku bisa menyatakan ada 100 perkara, bahkan 1000 yang Allah tidak bisa lakukan. Bagaimana pendapat kalian? Ucapan apa ini? Ayat Allah dalam Al-Quran yang menyatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir, ada berapa? Ala kulli syai'in qadir maknanya Allah maha kuasa untuk perbuat apapun, tidak dikecualikan. Orang ini bilang ada 100, bahkan 1000 yang Allah tidak bisa. Astagfirullah. Disampaikan kepada Syekh Shalal Fauzan, bagaimana ada orang yang berkata seperti ini? Hah? Dia mengatakan seperti itu? Iya. Hadhihi ghibdah. Ini kemurtadan. Ini kemurtadan. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha bisa melakukan apapun kalau Allah kehendaki. Ternyata buntut-buntutnya orang ini termakan ucapan filsafat. Aku punya yang Allah tidak punya. Aku bisa yang Allah tidak bisa. Dan seterusnya. Apa kata kaum filsafat? Aku punya yang Allah tidak punya. Aku punya anak, Allah tidak punya anak. Oh, iya. Bawah, termakan. Kemudian mengatakan lagi, aku bisa apa yang Allah tidak bisa. Disebutkan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Allah tidak mungkin. Tidak mungkin dengan tidak bisa berbeda. Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah maha bisa melakukan apapun kalau mau. Tahu dia. Termakan dengan ucapan filsafat yang berkata, apakah Allah bisa menciptakan yang lebih besar dari dirinya? Kalau bisa, berarti ada yang lebih besar dari Allah. Kalau enggak bisa, berarti Allah tidak ala kulli syai'in qadir. Astagfirullah. Bagaimana jawaban ahli sunnah? Jangan ragu-ragu jawabkan dengan ayat tadi, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha kuasa, maha bisa menciptakan yang besar, maha bisa kalau Allah mau. Tapi Allah tidak mau. Bagaimana? Apakah ada yang lebih besar dari Allah? Tidak ada. Selesai. Kalau benar-benar gampang sesungguhnya dijawab, tetapi karena mereka na'udzubillah juhala, kemudian dimasuki filsafat-filsafat. Lazakirnya ternyata bahasanya seperti ini. Seperti bahasa mereka. Aku bisa menyebutkan 100 yang Allah tidak bisa. Bahkan 1000 yang Allah tidak bisa. Entah apa maunya. Ketika bicara manhaj, lebih parah, ngawur lagi ucapannya. Dianggap semua sama kelompok-kelompok itu. Termasuk ahli sunnah, salafiyun, Khawarij, segala macam, mereka semua muslimin, kata kita harus saling bersaudara, saling bantu-bantu. Kita disamakan semuanya. Ajib. Bagaimana dengan para ulama seperti Ibn Abi Rabah, alim faqih Makkah, ketika datang orang bertanya, aku bertanya, sebentar, engkau dari mana? Dijawab, min Kufah, dari Kufah. Ah, min biladil fitnah, dari negeri fitnah. Mimman ant, kamu dari golongan mana? Karena di sana ada Khawarij, ada Syiah, ada Qadariyah. Mimman an? Kamu dari golongan mana? Ya enggak bisa disamakan. Itu semua sama. Qul inna azakum ahlul haq, bukan ahlul batil. Ahlul batil bukan ahlul haq. Siapa ahlul haq? Kita ahlul haq. Mereka para sahabat yang diikuti para tabi'in dan tabi'in tabi'in, diikuti oleh para imam-imam ahlus sunnah dan diikuti oleh para imam-imam Hijaz di Mekah, di Mesir, dan Imam Abu Zur'ah Imam Abu Hatim, Imam Al-Barbahari, Imam Al-Humaydi, Imam Al-Syafi'i, Imam Abu Ja'far Al-Tahawi, Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, Imam yang semua kita pelajari kitab-kitab. Barakallahu fikum. Ini sekarang usaha kita ingin mengikuti mereka. Ahlul Haqqi. Yang tidak mengikuti jalan ini, mereka-mereka yang tidak mau, ya berarti mereka pengikut siapa? Tanyakan pada mereka. Khana bin A'azakumullah. Masih ada lagi? Dari Dakir Naik? Khana bin A'azakumullah. Masih ada lagi? Berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang sungguhnya aslinya dia bukan alim, bukan ulama. Berdebat dengan Hindu, kemudian berkata, bahwa Brahmana itu artinya penguasa, maka Allah bisa disebut Brahmana. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ada nama Asmaul Husna Brahmana? Dan namanya Wisnu itu adalah pencipta, maka Allah bisa disebut Wisnu, karena Allah pencipta. Apakah ada dalam Asmaul Husna Wisnu? Mereka menggambarkan Wisnu tidak hanya pencipta, mereka gambarkan bentuknya bertangan empat dengan sekian patung-patung mereka. Ya memang mereka berkata, Zakirnya berkata di akhirnya, tapi bukan berarti patungnya bertangan empat. Ila akhir. Apa kata orang sini? Carmuk. Cari muka kepada orang Hindu, cari muka kepada orang Kristen. Maka saya heran kalau ada seorang yang dianggap ulama bertazkiyah pada dia. Itu sangat-sangat-sangat heran. Mengapa demikian? Apabila seorang sudah cerai talak tiga, kemudian ingin rujuk lagi, apakah mantan istri harus menikah dulu dengan orang lain, kemudian baru rujuk? Menyusrai dengan suami yang barunya. Khani bin A'azakumullah. Talak tiga yang dimaksud adalah talak yang ketiga. Yang lebih rajih dari pendapat para ulama adalah yang diselingi dengan rujuk. Artinya kalau saya mengatakan talak tiga kali, itu bukan talak tiga. Atau mengatakan saya talak kamu 13, itu bukan talak tiga, bukan talak 13. Itu talak satu. Berarti talak tiga itu talak, kemudian rujuk lagi. Kemudian talak lagi. Kemudian rujuk lagi. Kemudian talak lagi. Nah, ini talak yang ketiga. Setelah dua kali rujuk, kemudian talak yang ketiga, itu namanya talak bain. Talak selama-lamanya tidak boleh rujuk. Tidak boleh rujuk. Enggak bisa rujuk lagi abadan. Kecuali kalau dengan tidak direncanakan, si wanita itu menikah dengan orang lain sampai beberapa lama kemudian cerai kembali, maka baru boleh dinikah. Kalau kebetulan terjadi. Ini catatan tadi, bagaimana kalau direncanakan kemudian disuruh cerai lagi? Tidak boleh. Itu disebut dengan taisul musta'ar dalam hadis. Bayangkan yang mencercanya langsung Rasulullah SAW. Itu kambing pejantan bayaran namanya. Na'udzubillah. Dilecehkan dengan kalimat taisul musta'ar. Kambing pejantan bayaran. Kamu dikasih saya dulu, kemudian ceraikan lagi ya. Saya bayar sekian. Astagfirullahaladzim. Memalukan sekali, rendah taisul musta'ar. Sudah sabar ke Allah. Ustaz, bagaimana caranya menasihati ikhwan yang suka merokok? Sampaikan dalil-dalilnya yang secara tegas dan jelas dari ayat dan hadis. Setelah itu, terangkan pula mudaratnya. Setelah itu, terangkan pula kejahatannya pada orang lain. Kamu merokok, asapnya ke orang lain, dia berbuat jahat pada orang lain. Dicatat oleh Allah, kamu menjahati dia. Apalagi ada bayi di sebelahnya, apalagi ada perempuan, ada ibu-ibu, ada orang yang berpenyakit asma. Wallahi haram. Dosa dia menzalimi orang lain. Bahkan perokok pasif katanya lebih berbahaya daripada perokok yang aktif. Terangkan semuanya. Pertama dari dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang thayyibat, mengharamkan yang khaba'ith. Saya tanya pada kamu wahai perokok. Bahwasanya yang namanya rokok itu baik apa jelek? Jawab dengan jujur. Kalau enggak tahu saya, baca di kotaknya. Apa? Merusak kesehatan. Dalam bahasa Arab, mudarrun lis-sihhah. Bahasa Inggris juga ditulis. Bahasa Inggris juga digambarkan tengkoraknya, digambarkan apa lagi? Sudah, jangan pura-pura tidak tahu. Kamu tahu. Okay. Kalau itu jelek. Okay. Maka sudah cukup ayatnya. Allah halalakumul thayyibat wa harrama alaikumul khaba'ith. Rasulullah SAW diutus untuk mengajarkan yang baik-baik dan untuk mengharamkan yang jelek-jelek. Yang kedua, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Para mubadzirin adalah saudara-saudara setan. Siapa mubadzirin? Yang membuang hartanya sia-sia. Sia-sia saja temannya setan, apalagi bukan sia-sia, merusak diri. Bakarlah saya, rusaklah saya, bikinlah sakit saya, ini saya bayar. Mubadzirin ya ikhwana syayatin. Masih ada lagi dalil-dalil yang seperti itu. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan lemparkan dirimu pada kehancuran. Kamu melemparkan dirimu pada sakit. Kamu melemparkan dirimu pada kejelekan, pada kerusakan. Sudah diperingatkan oleh seluruh dokter-dokter, yang muslim dan yang kafir sepakat. Pada dokter-dokter, mari kita mengadakan hari kesehatan, berhenti merokok sehari saja. Jangan pura-pura bodoh. Itu membohongi diri sendiri. Ini hari kesehatan, berhenti rokok. Terus besok rokok lagi. Ya sarwa jemboong kata mereka. Cuma sehari, cuma sejam lagi, cuma 12 jam kalau tidak. Jazakumullah khair. Allah barik fikum. Wa la'afu minkum ala taqsir. Dan selebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan dari ucapan dan sebagainya. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وسلم بالتوفيق الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.